terlintas di hati, hasrat ingin melupakanmu oh kasih. Apa pun terjadi, susah atau senang, aku ingin selalu berdua bersamamu. Percaya atau tidak, itulah kata cinta dariku. Tetap aku